الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Setelah sebelumnya kita telah menjelaskan tentang pembatal-pembatal at-tayammum dan telah kita sebutkan pula tentang hukum seorang yang pada asalnya dia bertayammum lalu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertayammum lalu setelah itu dia mendapatkan air. Dan telah kita sebutkan bahwa dalam hal ini ada tiga keadaan yang masing-masing memiliki hukum tersendiri. Demikian pula ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, termasuk di antara yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang status tayammum. Apakah dia sebagai rafi'un lil hadas atau mubihun lis shalah wal ibadah? Apakah tayammum ini statusnya sebagai pengangkat hadas yang mengangkat hadas kecil, demikian pula hadas yang besar, atau dia berstatus sebagai alat untuk membolehkan seseorang melakukan ibadah seperti sholat, sholat wajib, sholat sunnah dan yang lainnya? Nah, ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Nah, apakah status tayammum sama seperti status berwudu mengangkat hadas kecil, atau seperti status junub mandi janabah yang mengangkat hadas yang besar sehingga diperbolehkan baginya untuk melakukan apa saja setelah dia bertayammum? Dan ini merupakan pendapat yang pertama yang berpendapat bahwa tayammum itu adalah merupakan alat bersuci yang mengangkat hadas tapi dalam waktu tertentu selama tidak ada air. Ya, selama tidak ada air. Pendapat pertama ini yang dikuatkan oleh Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad, dan pendapat ini dipilih oleh banyak dari kalangan ahli tahqiq, di antaranya Ibn al-Jawzi, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan yang lainnya dari para ulama. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat jumhur dari madhab al-Hanabilah, al-Malikiyah dan al-Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwa status tayammum itu hanya membolehkan seseorang untuk melakukan ibadah, bukan berarti hadasnya terangkat. Bukan berarti hadasnya terangkat. Dia tetap dalam keadaan berhadas, namun diperbolehkan bagi dia untuk sholat setelah bertayammum. Jadi statusnya seakan-akan tayammum ini hanya sebagai darurat saja. Sebagai darurat. Wad-daruratu bihul mahdzurah. Dan sesuatu yang darurat membolehkan sesuatu yang asal hukumnya terlarang. Ini ada dua pendapat yang masyhur dalam permasalahan ini. Dan yang sahih dalam permasalahan ini, yang sahih adalah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa tayammum itu mengangkat hadas. Jadi dia statusnya mensucikan, sama seperti air, sama seperti ketika seorang berwudu dan ketika seorang mandi, untuk mengangkat hadas yang kecil dan hadas yang besar. Hanya tayammum sifatnya raf'an mu'aqqatan, mengangkat hadas dalam waktu yang ditentukan saja, yaitu sampai adanya air. Namun selama tidak ada air, maka tayammum ini statusnya sama seperti wudu dan statusnya sama seperti mandi. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna sa'ida at-tayyiba tahurul muslim wa illam yajidil ma'asyara sinin, bahwa as-sa'idut tayyib itu adalah alat bersucinya yang mensucikan seorang muslim meskipun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Meskipun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun, menunjukkan bahwa tayammum statusnya mutahhir, menyucikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang air, wa anzalna minas samai ma'an tahura wa yunazzilu 'alaikum minas samai ma'an liyutahhirakum bihi. Allah yang menurunkan kepada kalian air untuk menyucikan kalian. Untuk menyucikan kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut air sebagai mutahhir. Naam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebut tanah itu sebagai tahur, tahirun mutahhir, yang menyucikan. Sehingga statusnya sama seperti air. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa tayammum itu hanya sebagai alat untuk membolehkan seseorang ibadah, ya, sehingga mereka menetapkan hukum-hukum yang menjadi asal dari hukum ini. Seperti misalnya, seseorang apabila dia bertayamum, dia tidak boleh tayamum kecuali setelah masuknya waktu sholat. Setelah masuk waktu sholat, baru setelah itu dia mencari air. Kalau tidak ada, maka barulah diperbolehkan dia untuk tayamum. Dan apabila telah keluar waktu sholat, maka tayamumnya batal. Sehingga memasuki waktu sholat yang berikutnya, kata mereka, dia harus tayamum lagi. Dan tidak boleh bertayamum sebelum masuknya waktu sholat. Sebab tayamum itu statusnya darurat saja. Statusnya darurat, bukan mengangkat hadas. Lalu mereka juga mengatakan bahwa tayamum, apabila seorang bertayamum dengan niat untuk membaca Al-Quran, maka tayamumnya hanya untuk baca Quran saja, atau yang lebih di bawah dari itu. Tidak boleh dipakai untuk sholat. Karena alasan mereka bahwa sholat itu tingkatannya lebih tinggi dari membaca Al-Quran Karim. Dan mereka mengatakan kalau seorang bertayamum dengan niat untuk sholat sunnah, maka tidak diperbolehkan tayamum itu digunakan untuk sholat wajib. Dia harus tayamum lagi. Nah, tapi kalau dia berniat untuk sholat wajib, maka tayamum itu boleh dipakai untuk sholat sunnah. Dengan alasan bahwa sholat wajib itu lebih tinggi tingkatannya daripada sholat sunnah. Dan ini ma'asyar ukhwah rahimakumullah, wallahu ta'ala alam, pendapat yang lemah dalam permasalahan ini, ya, yang sahih dalam hal ini bahwa tayammum sama kedudukannya seperti air, selama tidak ada air, bahwa dia mengangkat hadas, dia mengangkat hadas, sehingga diperbolehkan seorang bertayammum sebelum masuknya waktu sholat. Misalnya dia sebelum masuk waktu zuhur jam 11 dia ingin bersuci, namun tidak ada air, maka boleh bagi dia bertayammum. Diperbolehkan. Ketika masuk waktu sholat, dalam keadaan air belum ada, juga tidak mengapa. Tayamumnya tidak batal. Tayamumnya tidak batal. Selama tidak ada air. Dan diperbolehkan dengan satu kali tayamum untuk melakukan segala jenis ibadah. Apakah itu sholat sunnah, baca Quran, sholat wajib, dan ibadah-ibadah yang lainnya, diperbolehkan dengan satu kali tayammum selama tayammumnya tidak batal. Dan telah kita sebutkan sebelumnya, pembatal tayammum sama seperti pembatal wudu, hal-hal yang mewajibkan mandi, dan ditambah selama tidak ada air. Selama tidak ada air atau selama dia dalam keadaan ma'zur, diberi uzur untuk tidak menggunakan air disebabkan karena sakit atau hal-hal yang dapat memudaratkannya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tayammum berstatus sebagai rafi'un lil hadats, raf'an muaqqatan, yang mengangkat hadats tapi dalam waktu tertentu selama tidak adanya air. Lalu beliau berkata, hafizahullahu taala, al-mas'alatu ar-rabi'ah, sifatut tayammum, permasalahan yang keempat, tata cara tayammum. Wa kaifiyatuhu, adapun tata caranya, ayyan wiyah. Yang pertama, dia harus berniat. Dan telah kita sebutkan, ini merupakan syarat tayammum. Harus disertai dengan niat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal amalu bin niat. Sesungguhnya amalan itu harus berdasarkan niat. Niat untuk apa? Niat untuk ibadah. Ibadah apa saja? Ya. Berbeda dengan pendapat yang tadi mengatakan, kalau dia niat untuk baca Quran saja, maka tidak boleh digunakan untuk sholat. Yang rajih dalam hal ini bahwa dia berniat agar diperbolehkan untuk beribadah, sehingga dia boleh melakukan ibadah saja meskipun dengan sekali tayamum. Thumma yusammi, kemudian dia membaca basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka yang berpendapat tentang disyariatkannya membaca basmalah sebelum memulai tayamum, mereka mengkiaskan kepada wudu, sebagaimana dianjurkannya dalam berwudu membaca basmalah, maka demikian pula pada saat bertayamum. Namun ma'asyiralakum rahimakumullah, sebagian para ulama mengatakan tidak ada anjuran, tidak ada anjuran pada saat seorang bertayamum untuk membaca basmalah. Sebab membaca basmalah di permulaan membutuhkan dalil, itu bahagian dari ibadah. Dan setiap ibadah tentu harus dibangun berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang datang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu berpendapat sebagian para ulama, dan itu dikuatkan pula oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwa kalau dikatakan membaca basmalah pada permulaan tayamum itu tidak dianjurkan, maka ini tentu memiliki sisi pandangan yang kuat, disebabkan karena tidak adanya nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yadribul ardha bi yadayhi darbatan wahidah. Lalu dia memukulkan ke tanah dengan kedua tangannya dengan sekali pukulan. Dan ini yang sahih dalam permasalahan ini, bahwa tayamum itu darbatun wahidah, sekali pukulan saja, bukan dua kali. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan at-tayammumu darbatan, tayamum itu dua kali pukulan, sekali untuk wajah dan sekali untuk telapak tangan, maka hadis ini goncang. Ya, seluruh riwayat-riwayat yang datang menyebutkan tentang tayamum dua kali dipukulkan ke tanah, riwayatnya mutaribah, riwayat-riwayat yang goncang sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, bahkan bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ammar bin Yasir yang menunjukkan bahwa tayamum itu sekali pukulan saja. Yadribul arda biyadaihi darbatan wahidah, dia memukulkan ke tanah dengan sekali pukulan. Thumma yanfukhuhuma, kemudian dia boleh meniupnya. Jika dia mau, dia boleh meniup. Apabila ada debu, apalagi kalau debu itu agak tebal, ya, maka dia boleh meniupnya. Ditiup di bagian telapak tangan tersebut. Au yanquduhuma, ataukah dia menepisnya? Ya, menepisnya, menipiskan ya, atau menghilangkan debu yang terdapat di kedua telapak tangan tersebut. Jadi boleh dengan cara ditiup, boleh pula dengan cara di tepis. Nah, dan ini hukumnya sunnah, tidak mesti. Thumma yamsahu bihima wajahahu wa yadayhi ila rusghain. Kemudian dia mengusap dengan menggunakan kedua telapak tangan tersebut wajahnya dan kedua tangannya sampai ke siku. Sampai ke apa ini? Pergelangan tangan, ar-rusgh. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa tayamum itu sampai ke siku tidak satupun yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis yang disebutkan at-tayammum darbatan darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ila al mirfaqain. Tayamum itu dua kali memukul di atas tanah, sekali untuk wajah dan sekali untuk tangan hingga ke siku. Hadis ini telah kita sebutkan, hadis yang goncang dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang sahih dan itu yang datang dari hadis Ammar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, bahwa mengusap telapak tangan sampai ke pergelangan saja, telapak tangan dan punggung telapak tangan sampai ke pergelangan. Dan begitulah apabila disebutkan al-yad, apabila disebutkan tangan di dalam bahasa Arab tanpa disebutkan sampai di mananya, maka asal hukumnya yang dimaksud adalah tangan sampai ke pergelangan tangan saja. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma." Adapun pencuri laki-laki dan pencuri wanita, potonglah tangan keduanya. Sampai di mana dipotong tangan itu? Di sini tidak disebutkan. Namun karena hanya disebutkan al-yad saja, tangan saja, tidak disebutkan batasannya sampai di mana, maka asal hukumnya dipotong sampai ke pergelangan tangan saja. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayat tayammum, famsahu biwujuhikum wa aydikum, usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Tangan tidak disebutkan sampai di mananya. Berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayatul wudu, faghsil wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Usap basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku, disebutkan sampai ke siku. Menunjukkan bahwa apabila tangan disebutkan secara mutlak, maka batasannya sampai ke pergelangan tangan, dan ini dikuatkan dengan hadis Ammar radhiyallahu taala anhu. Nah, li hadis Ammarin, berdasarkan hadis Ammar, Ammar bin Yasir, wa fihi, dan disebutkan at-tayammumu darbatun lil wajhi wal kaffain. Tayammum itu sekali memukulkan di atas tanah untuk wajah dan sekaligus untuk kedua telapak tangan. Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Wa hadis Ammarin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, dan berdasarkan hadis Ammar radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, innama kana yakfika an tasna'aha kadza. Sesungguhnya cukuplah bagimu untuk melakukan ini. Ya. Ketika itu Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu dalam keadaan junub di perjalanan safarnya. Lalu beliau pun mengguling-gulingkan tubuhnya di atas tanah. Beliau menyangka bahwa apabila seorang dalam keadaan junub karena tidak mendapatkan air, maka dia harus berguling-guling di atas tanah sehingga seluruh tubuhnya dilumuri dengan tanah. Ternyata setelah dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada beliau tata cara tayamum yang benar untuk pengganti wudu dan pengganti mandi, sama hukumnya, sama tata caranya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, fa daraba bi kaffihi darbatan 'ala al-ardh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukulkan di atas tanah sekali pukulan. Tsumma nafadhaha, kemudian beliau mengibaskannya. Ya. Jadi diperbolehkan dengan meniup, dalam riwayat yang lain tsumma nafakha fihi ma, kemudian beliau meniupkan, boleh juga dengan cara dikibaskan untuk menipiskan debu yang melekat di kedua telapak tangan. Tsumma masaha bihi ma dhahra kaffihi bi shimalihi aw dhahra shimalihi bi kaffihi. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap dengan menggunakan kedua telapak tangan punggung telapak tangannya dengan tangan kirinya, atau punggung telapak tangan kirinya ke telapak tangannya, yakni diusapkan, ya. Jadi yang diusap bagian dalam dan juga bagian luar. Bagian dalam dan juga bagian luar, hanya sampai di siku saja. Tsumma masaha bihima wajhahu. Kemudian setelah itu dia mengusap dengan kedua tangannya tersebut ke wajahnya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, dan lafaz hadis ini berdasarkan riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah disyaratkan tertib, apakah harus tertib seperti yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu memulai dengan wajah kemudian tangan, memulai dengan wajah terlebih dahulu kemudian tangan. Jadi setelah dipukulkan di atas tanah, apakah dia meniupnya atau menipiskannya, lalu setelah itu dia memulai wajahnya, setelah itu telapak tangannya. Apakah diperbolehkan tangan dulu kemudian wajah? Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, sepakat para ulama bahwa yang afdal memulai urutan seperti urutan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memulai dengan wajah kemudian telapak tangan. Allah azza wajalla berfirman, "Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu." Maka usaplah wajah kalian. Allah memulai dengan wajah dan tangan-tangan kalian dari tanah tersebut. Ini menunjukkan bahwa yang afdal adalah memulai dengan wajah, karena kita memulai seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala memulai penyebutannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Namun apakah tertib ini, menertibkan, mengurutkan wajah dulu kemudian telapak tangan, wajib ataukah sunnah? Nah, ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Dan kalau kita perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, di sini disebutkan thumma, ya, thumma, kemudian, dan thumma ini sebagaimana yang kita ketahui yadullu ala at-tartib, menunjukkan adanya penertiban, adanya urutan. Kemudian beliau mengusap kedua telapak tangannya, kemudian mengusap wajahnya. Berarti menunjukkan wajah ini diakhirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini. Meskipun kebanyakan riwayat itu disebutkan dengan bentuk waw, ya. Disebutkan dalam bentuk waw. Al-waw la taqtadi tartib. Al-waw dalam bahasa Arab tidak menunjukkan adanya urutan disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun kalau hadis ini sahih, dan sebagaimana kita sebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis ini sahih, menunjukkan bahwa tertib hukumnya sunnah. Tertib hukumnya sunnah. Adapun yang afdal, yang sunnah, adalah memulai dengan wajah, kemudian setelah itu dia mengusap ke kedua telapak tangannya dan punggung kedua telapak tangannya. Kemudian termasuk di antara yang diperselisihkan kalam para ulama, al-muwalah. Apakah ketika seorang bertayamum, ketika dia mengusap anggota tayamum tersebut, apakah harus berurutan tanpa ada jeda? Ya, atau diperbolehkan misalnya mengusap wajah dulu, kemudian satu jam kemudian baru mengusap kedua telapak tangannya. Dia ingin bertayamum misalnya, dia mengusap wajahnya dulu. Selesai, kemudian pergi minum kopi, sarapan, dan seterusnya. Satu jam kemudian, baru dia melanjutkan mengusap kedua telapak tangannya. Yang sahih dari pendapat para ulama, wajib hukumnya muwalah. Harus bergandengan. Dan tayamum bukan suatu hal yang lama. Ya. Lebih lama seorang berwudu daripada bertayamum. Nah, sehingga wajib dalam hal ini seorang bermuwalah dalam artian setelah anggota tayamum yang satunya dilakukan, maka harus setelah itu dilakukan diusap anggota tayamum yang berikutnya. Ini yang wajib dan ini merupakan pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Saya kira ini ma'asyiral rahimakumullah yang kita jelaskan dalam hal-hal yang hubungannya dengan hukum-hukum seputar tayamum. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله